محمد عبده ورسوله في الله رضوانه صلوات الله وسلامه على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد hadirin dan hadirah ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku satu akidah dan satu agama yang saya hormati dan saya muliakan. Tentunya tiada kata yang pantas untuk kita berucap pada pagi ini kecuali kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala, kesyukuran yang diiringi dengan keyakinan hati dan kesadaran jiwa atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, yang kita tidak akan pernah mampu menghitung dan membilangnya karena banyaknya nikmat yang Allah telah mencurahkan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguh jika kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Namun manusia sungguh sangatlah zalim dan sangatlah kufur. Zalim tidak memenuhi mensyukuri nikmat. Ya, kufur tidak membalas nikmat dengan ketaatan. Ini tabiat yang banyak mendominasi pada manusia. Kecuali orang-orang yang dapat rahmat dari Allah sehingga dia sadar dan menyadari bahwa terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Namun tentu untuk sampai kepada derajat itu tidaklah mudah untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Wa qalilu min ibadiy syakur, kata Allah. Sedikit di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur. Sehingga satu saat Umar bin Khattab pernah mendengar seorang sahabatnya yang berdoa, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang sedikit. Umar pun heran, kenapa aku berdoa seperti itu? Kemudian beliau baca ayat ini, sesungguhnya sedikit di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur, dan saya minta kepada Allah agar aku termasuk hamba-hamba yang sedikit. Hamba-hamba yang sedikit bersyukur bukan maksudnya kufur hasil bersyukurnya sedikit, tapi bagian dari golongan orang-orang yang sedikit itu. Nah, karena kesyukuran itu tidak sesuai dengan tabiatnya manusia. Manusia itu punya sifat selalu kurang, fokus dan tamak, sehingga sulit untuk mendapatkan suatu kepuasan. Dan apa sifat qanaah itu berat untuk dimiliki. Ya, sifat qanaah itu berat untuk dimiliki. Maka cenderung untuk selalu kurang. Itu manusia. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat. Inna haula'i yuhibbuna ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Mereka itu orang-orang yang yuhibbuna ajilah, mencintai dunia yang ajil, yang segera. Mereka melupakan tentang akhirat, hari yang sangatlah berat. Ini manusia. Wa innahu li khubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia cintanya dengan harta la syadid, yang sangat, ya sangat nemen kecintaan mereka. Nah, karena itulah tabiat ini harus dilawan dengan ilmu syar'i. Karena ilmu tau itulah yang akan mengeluarkan kita dari tabiat yang tidak baik. Dengan ilmu ia akan mengantarkan kepada hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan taufik Allah, dengan pertolongan Allah. Kalau tidak ditolong oleh Allah, kita pun tidak akan bisa mampu menjadi hamba yang bersyukur. Karena Nabi SAW selalu berdoa di ujung salat beliau, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku agar aku senantiasa zikir kepada-Mu, dan tolonglah aku agar aku senantiasa syukur kepada-Mu, dan bantulah aku agar aku senantiasa memperantik dan perindah ibadahku kepada-Mu. Dia minta tolong. Ini tentu suatu suri teladan yang sangat bagus. Kalau manusia yang terbaik saja minta tolong kepada Allah agar ditolong untuk menjadi hamba yang bersyukur, apalagi kita yang bukan nabi, bukan rasul, yang penuh dengan kekurangan, kalau tidak ditolong oleh Allah, kita tidak bisa. Karena ibadah itu takil, berat. Karena ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah. Setelah itu, hanya kepada-Mu ya Allah kami mohon tolong. Di sini tunjukkan dalil ibadah itu berat. Makanya setelah itu minta tolonglah kepada Allah agar kita bisa istiqomah terus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. ini doa jangan pernah sampai dilupa. Hadirin yang saya muliakan, mungkin baru pertama kali kita bertemu di sini. Saya akan sampaikan materi lepas saja ya. Ada satu kitab yang cukup bagus, adalah satu sama nuna sababan linajat min an-nar, ada 80 sebab seorang diselamatkan dari api neraka. Tentu tidak mungkin kita sampaikan semua ya. Kita baca secukupnya apa saja nas-nas syariat yang seorang menjadikan selamat dari api neraka. Tentu ini pembahasan yang sangat penting. Karena ketika seorang diselamatkan dari neraka itu, itulah sebenarnya orang yang sukses, yang berhasil. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuzika 'anil nar wa dukhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap jiwa pasti akan merasakan al-maut. Ini pemberitahuan tapi maknanya peringatan. Ini ayat ini penghabaran dari Allah tapi isinya peringatan. Setiap jiwa pasti akan mati. Bukan sekedar pengabaran, tapi di sana ada peringatan. Kalau jiwa pasti akan mati, adalah jiwa itu tahu apa yang dipersiapkan untuk menghadapi kematiannya, itu maksudnya. Jadi penghabaran dari Allah, tapi mengandung di dalamnya peringatan. Bukan sekedar kita tahu kalau kita akan mati. Kalau sebelum itu orang kafir pun tahu kalau dia akan mati. Tapi apa bedanya dengan orang kafir kalau kita hanya sekedar tahu saja? Ya, tapi tentu di situ terkandung peringatan. Bagaimana orang beriman itu menghadapi kematiannya? Bukan kematian yang ditakutkan, karena nggak bisa lari kita. Walaupun takut apapun, nggak bisa lari. Kalau bisa lari sih silahkan saja. Kita takut dari virus, lari saja, tidak usah keluar, ya melakukan apa protokol kesehatan yang ketat mungkin ya bisa selamat. Tapi kalau kematian, gimana mau lepas? Nggak bisa kan? Ya. Pasti kalau waktunya tiba, ya akan mendatangi kita. Mau enggak mau, ridho enggak ridho. Karena sudah merupakan sunnatullah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu wa innahu mulaqikum. Katakanlah Nabi Muhammad, kematian yang kamu ingin lari, maka dia akan menemui kamu. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wa syahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian akan dihabarkan, ya, kami kembalikan kepada Allah yang Maha Tahu, yang nampak, yang tersembunyi, dan Allah mengetahui apa yang telah kalian amalkan. Ini yang terpenting. Bekal apa sudah kita siapkan untuk menghadapi kematian? Itu tersirat makna peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kuntum minhu tahid. Ya, telah datang sakratul maut dengan pasti. Itulah yang kalian ingin lari daripadanya, tapi tidak bisa lari. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi buruji musyahadah. Dimanapun anda berada, walaupun berlindung di benteng yang tangguh, benteng yang anti nuklir mungkin, anti senjata berat, tapi tidak mampu untuk melawan malakul maut, maka pasti kau akan ditemui kematian di benteng tersebut. Kau bisa lari. Kala idza balagati taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahu firaqa wa iltafati saqu bisaqa. Kala, sekali-kali tidak. Tatkala nafas sudah naik ke kerongkongan, orang Jawa bilang naza itu Pak. Ngorok ya. Itu sudah tertutup pintu tobat. Ampun ngatos kalau kemungkinan tobat sudah ngorok ya. Karena sudah enggak bisa di terima tobatnya. Innallaha yaqbalu tobatan 'abdi ma lam yughayyir. Allah menerima tobat hamba selagi nyawa belum di kerongkongan. Ketika nafas sudah naik ke kerongkongan, kembalikan ke bawah. Sembuhkan. Panggil dokter yang paling mahal, obat yang paling mahal. Kecuali mereka menjadi ingkar obat yang semula mujarab gitu ya. Tiba-tiba dimasukkan enggak ngefek sama sekali. Dokter pun hanya mengangkat tangannya dan memasrahkan, kami sudah berusaha. Adapun seperti ini, serahkan saja kepada yang di atas itu mungkin. Ya, sudah nggak bisa lagi apa-apa. Itulah al-maut. Maka yang terpenting bukan itunya, tapi bekal yang telah kita persiapkan. Sehingga sangatlah indah kata seorang penyair, Tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu min al-fajri kam min sahiqin amata min ghairatin wa kam min sajmin asa min mim hasa min ad-dahri wa kam min arusin zayyan wa lizawjiha wa qad nusijat afan wa huwa ya la tadri wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad fudila ajdadum dhulmat al-qabri. Kata seorang penyair, tazawwad min at-taqwa, hendaklah engkau selalu berbekal dengan ketakwaan. Karena tak kala tiba malam, kau enggak akan tahu apakah besok masih bisa melanjutkan perjalanan hidupmu. Kan tidak ada yang berani menjamin kalau datang malam besok pasti saya masih hidup. Enggak ada yang berani menjamin, ya. Maka hendaklah kau selalu berbekal dengan ketakwaan. Karena tak kala tiba malam, kau enggak tahu apakah besok masih bisa hidup. Ya, kam min sahihin mata min ghairi ilatin. Betapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab. Gak ada mukadimah, gak ada firasat, gak ada tanda-tanda, masih sehat, masih bercengkrama dengan kita, masih canda-canda ria. Tiba-tiba besoknya dengar berita pulang meninggal. Gak tahu, mungkin meninggal karena kecelakaan, meninggal karena keracunan, ya gak tahu. Tapi itulah kematian. Tapi banyak juga orang yang sakit malah gak mati-mati. Sama Allah masih dikasih usia yang panjang, bahkan yang ngurusi mati dulu. Saya punya tetangga itu, ibunya tua renta, sakit lama, yang diurus sama anak dan mantunya, kau mati-mati, malah anaknya atau mantunya yang mati dulu, padahal mantunya sehat. Tiba-tiba kena sakit, ya, habis sepedaan, terus sakit, masuk rumah sakit, berapa hari meninggal. Sementara ibunya yang lama sakit, malah belum meninggal. Itulah kematian. Ya, kadang-kadang justru orang yang sakit malah gak mati-mati, sementara yang sehat tiba-tiba mati. Berapa banyak para temanten putri dipercantik dengan gaun temanten untuk dipersuntingkan kepada temanten laki-lakinya, dipertemukan di pelaminan di hari kebahagiaannya. Tapi di saat itu, ya, kain kafannya telah disiapkan dan dia tidak pernah menyadari. Mungkin begini kronologinya, ya. Dia di hari pernikahannya kan dipakai baju yang bagus, baju yang paling indah kan waktu dia ngantenan gitu kan, ya. Ketika didudukan di pelaminan dengan suaminya, tiba-tiba mungkin salah satu tamunya ada mantannya dulu yang gak bisa menerima dia bahagia dengan yang lainnya. Wah, daripada sama-sama gak nikmati, sudah selamat, tapi dia tusuk aja pisau, mati bareng sudah. Ya, di saat dia pakai baju yang terindahnya, ternyata di saat itu kain kafannya telah disiapkan dan dia tidak pernah menyadari. Itulah kematian. Betapa banyak para pemuda-pemudi pagi hari tertawa ria, sore hari bergembira ria, malamnya masuk yang lahat jasadnya. Itulah al-maut, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling baiknya adalah kita tazawwad min at-taqwa, berbekal terus dengan ketakwaan, ya. Nah, maka itu yang adalah kita ketahui bahwa sesungguhnya setiap jiwa pasti akan mati, dan kamu, kata Allah, akan disempurnakan pahala nanti di hari kiamat. Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faz, itulah orang yang artinya sukses. Itu orang yang usahanya ini menyelamatkan dirinya dari api neraka dan dimasukkan ke surga. Itulah orang yang sebenarnya sukses. Kalau hanya sukses dunia saja, akhirnya ke neraka buat apa? Dunianya masya Allah sukses sekali, tapi akhirnya dia masuk neraka di akhirnya buat apa? Keberhasilannya hilang musnah di sana. Alangkah indahnya kalau dunianya berhasil, jika dia menjadi orang yang baik, orang beriman, bertakwa dan masuk surga. Itu tentu hal yang lebih utama. Tapi yang terpentingnya adalah bagaimana kita amal kita itu menyelamatkan dari api neraka. Maka di sini kita akan bacakan beberapa poin amalan-amalan yang menyelamatkan seorang dari api neraka. Yang pertama adalah tauhid. Ini kuncinya. Karena tidak bisa masuk surga tanpa tauhid. Sebagus apapun, sebaik apapun seorang, kalau tidak memiliki tauhid, tidak memiliki la ilaha illallah, dia enggak akan bisa masuk surga siapapun dia. Karena kunci surga adalah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah ini. Ya. Bahkan orang pendosa pun andai kata dia tidak berbuat kesyirikan, dia punya tauhid, maka masih ada harapan dia masuk surga. Andai kata masuk neraka, dia enggak kekal, ya. Andai kata dia masuk neraka, tidak kekal. Tapi pasti akan masuk surga. Bahkan bisa juga masuk surga Ya, walaupun dia banyak dosa yang dia belum sempat tobat sebelum matinya, maka masih mungkin diampuni dosanya. Kecuali kalau orang yang berbuat kesyirikan, dosanya enggak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya. Allah akan ampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Maksudnya orang yang mati belum sempat tobat dari kesyirikan yang telah dia lakukan, maka dosa ini sampai di akhirat tidak akan diampuni. Tapi orang yang berbuat dosa, bahkan dosa-dosa besar, ketika dia mati belum sempat tobat, tapi dia tidak berbuat kesyirikan, nah orang seperti ini ya, minum khamr oke, zina oke juga, kedukun no, kalau kedukun saya nggak mau, saya sudah pernah ngaji, ini dosa syirik ini, kan dia menuduh Allah. Kalau zina dia masih mau, minum khamr masih mau, tapi kalau sudah kesyirikan yang berkaitan dengan klinik dan yang lainnya dia nggak pernah mau, karena ngerti ini syirik, syirik dan nggak diampuni oleh Allah. Akhirnya orang ini meninggal dunia belum sempat tobat dari perbuatan dosa-dosa besarnya, tapi nggak pernah berbuat kesyirikan. Maka orang ini ya akhirat masih mungkin diampuni. Ya, bisa Allah adab sesuai dengan dosa-dosanya, ya setelah itu dia masuk surga. Atau bahkan Allah bisa ampuni tanpa dia bertobat sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Allah menyatakan dalam diskusi, ya bena Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataaya, thumma lakitani lam tusriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiyah maghfiratan. Wahai anak cucu Adam, jikalau kau datang di hari kiamat dengan membawa sepenuh bumi dosa dan kesalahan, namun tatkala kau mati tidak berbuat syirik kepadaku, maka pada hari ini pula aku datangkan pula sepenuh bumi ampunan. Ini bagi pelaku dosa selain syirik yang belum sempat bertobat. Adapun kalau bertobat sudah pasti diampuni. Kalau sudah tobat pasti diampuni. Makanya hendaklah kita selalu banyak bertobat. Supaya kalau mati sudah dalam kondisi bertobat sehingga dosanya akan diampuni oleh Allah. Ya, kalau sudah bertobat. Ini tadi berlaku bagi siapa? Orang yang pendosa tapi tidak pernah berbuat kesyirikan dan dia belum sempat tobat sebelum matinya. Bahkan waktu minum khamr mati mungkin ya. Waktu sedang berbuat dosa mati, tapi dia sama sekali enggak pernah berbuat syirik. Nah, syirik itu hal yang sangat membahayakan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat tegas kalau masalah ini. Kalau dalam masalah yang lainnya beliau dikenal dengan kelemah lembutan. Tapi kalau sudah masalah kesyirikan beliau itu selalu tegas dan jelas ketika mengingkari suatu bentuk kesyirikan. Pernah di masa Nabi ada seorang laki-laki pakai cincin dari kuningan. Nabi mengatakan, "Mahdi, apa ini?" Artinya, "Kau pakai cincin itu untuk apa?" Kata orang ini, "Minal wahina ya Rasul." Untuk menolak bala agar enggak kena penyakit ya Rasul. Ya, inzia, tanggalkan ya, lepas itu. Fa innaka la tajiduka ila wahnan, karena tidaklah menambah cincin itu kepadamu kecuali kau akan semakin lemah. Walau mita wa ya alaik, kalau kau mati cincin masih melekat di tanganmu belum kau lepas, maaflah ta'abadan, kau enggak akan pernah beruntung selama-lamanya. Ini kan tegas keras ya. Keras kan Nabi ucapannya ya. Kalau kau mati cincinnya masih di tanganmu kau enggak buang itu, kau enggak akan pernah beruntung selama-lamanya. Padahal beliau dikenal dengan kelemah lembutan ketika menasihati manusia. Tapi kalau masalah kesyirikan beliau selalu tegas. Karena apa? Supaya betul-betul orang itu lari dari dosa yang satu ini. Tapi ketika beliau pernah duduk di masjid bersama para sahabatnya, tiba-tiba si Badui datang di masjid tanpa salam, tanpa kalam, langsung moncok mandor di situ, kencing di masjid, bayangkan kencing di masjid. Kalau sekarang digebuki sama takmir punya. Sahabat pun marah-marah, tahan, biar dia kencing sampai selesai dulu. Nabi gak marah, maksudnya biarkan dulu sampai kencingnya selesai, baru dinasihati dengan cara yang baik. Oh, masjid itu tempat yang suci, bukan untuk hal yang demikian, tempat untuk sholat, zikir dan membaca Al-Quran dan lain-lainnya. Dinasihati dengan penuh kasih. Kemudian, oh ambil ember ya, kemudian itu kebiur untuk sentor itu tempat kencing yang kau kencing tadi. Ya, dengan penuh rasa apa? Kasih sayang. Karena ini orang jahil, orang badui, orang pedusunan yang kurang peradaban, kurang tata keramanya. Maka Nabi maklumi. Ya. Dan hikmahnya luar biasa. Kalau dia pas kencing di hardeknya, kalau berhenti sakit tidak? Baru kencing-kencing harus mancur gitu tiba-tiba berhenti kok. Langsung berhenti kan gimana sakitnya? Nah, itu yang pertama. Kalau enggak berhenti malah dia kaget, malah mancur kemana-mana, nyentarnya tambah sulit. Kalau ambil pelai lagi ambil kencing gimana? Wah sulit lagi, mana najisnya tambah banyak. Tapi kalau tempatnya kena gelas itu ya tinggal nyentor. Itu hikmahnya biarkan sampai selesai itu, ternyata hikmahnya begitu. Bisa dia sakit kalau berhenti dipaksa, tapi kalau nggak berhenti ya dia lari tambah kencing terus, ya najisnya tambah banyak. Itu hikmah diantaranya. Jelas ya, kalau masalah syirik jangan sampai Bapak Ibu, kita semua harus selamatkan dari ini keluarga kita, karena itu sumber keamanan, sumber ketenangan dan kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan tanpa Tuhan. Orang kafir itu kalau bahagia itu bohong ya. Ahlu syirik itu kalau bahagia bohong. Sebab Allah yang mengatakan sendiri dalam Al-Quran, inna sanulki fi kulubil ladina kafara bima asraku bila malam yunzik bi sultana, kami akan lemparkan ke hati-hati orang kafir itu rasa enggak nyaman dan enggak bahagia karena mereka telah berbuat kesyirikan apa yang Allah enggak nurunkan hujjah atasnya. Ini pengkabaran dari Allah. Beda dengan ahli tauhid. Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mengotori imannya dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman di dalam hatinya, ketenangan dan ketenteraman jiwa. Dan aman dan tenteram itu adalah kebahagiaan dan nikmat. Ya, dan nikmat itu dengan bertauhid. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke Makkah, apa kata beliau, doa beliau sampai diabadikan dalam Al-Quran, wa idh qala ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Ibrahim masuk ke negeri Makkah, ya Allah jadikan negeri Makkah ini baladan aminan, negeri yang aman. Tapi Ibrahim ngerti untuk mendapatkan negeri yang aman itu tidak segampang apa yang diucapkan saja. Beliau lanjutkan, wujudni wa baniya anabudal asnam, ya Allah jauhkan diriku dan anak turunku dari nyembah berhala. Rabbi innahunna adnanna katsiran minan nas, ya Allah sungguh berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan manusia. Jadi untuk bisa mendapatkan negeri yang aman, bebaskan negeri ini dari kesyirikan. Untuk mendapatkan masyarakat yang aman, bersihkan masyarakat kita dari kesyirikan. Untuk mendapatkan keluarga yang aman dan tenteram serta mendapatkan kebahagiaan, bersihkan keluarga kita semua Bapak Ibu dari kesyirikan. Jangan sampai di rumah kita masih ada kesyirikan yang punya jimat-jimat ya, keris yang diyakini kesaktiannya bisa nolak bala, cemeti yang bisa diyakini bisa mendatangkan kelancaran rezeki dan lain-lain, harus dibuang. Ampun, disimpan di rumah ini bahaya. Iya. Nah, karena itu yang mengganjal dari kebahagiaan. Ya, yang menghalangi dari kebahagiaan. Tadi di dalam menambah semakin kita semakin tambah lemah karena kita akan semakin tergantung pada benda itu. Orang punya jimat ali-ali gitu, akeh gitu ya, mau pergi ke Surabaya sampai di Madiun lupa akehnya. Wah, enggak tenang sudah. Pulang lagi ke Solo, saya nggak bisa jalan tanpa ake saya ini. Harus pulang dulu, baru ambil akenya, baru tenang. Tenangnya pakai itu saja. Itu berarti dia semakin lemah. Beda kalau dia bersandar kepada Allah, ya, bertawakal kepada Allah. Pergi jatuh makan jadwal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan namamu aku bertawakal kepadamu. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari ya, maka dijaga kata-kata malaikat laqad kufita wa udida wa hubbahu kita, kau akan dijaga oleh Allah, kau akan diberikan hidayah dan akan diberikan kecukupan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Itu menjaga dari Allah tatkala dia bertauhid kepada Allah, tidak bergantung kepada benda apapun. Itu pertama adalah tauhid, ya, bersihkan diri kita dan keluarga kita dari kesyirikan, karena itulah yang menghalangi dari kebahagiaan di dunia dan nanti di akhirat. Tidak akan pernah masuk jannah. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Jelas ya. Maka pertama kali lindungi kita dari kesyirikan, ya, jangan sampai terjatuh dalam perbuatan syirik, baik syirik etikadiyah, keyakinan-keyakinan yang syirik, atau amaliyah, amal-amal yang syirik, atau lafziah, ucapan-ucapan yang syirik. Kita harus bersihkan keluarga kita, masyarakat kita, bahkan bangsa negara ini. Kalau sudah selamat dari kesyirikan, insya Allah akan aman. Makanya kalau banyak kesyirikan, banyak bencana. Ya, akan banyak bencana. Wattakhudur rahman walada akan citum syai'an idda akadu samawatu yatabatana minu watansakul aradu watakim jibalu hadda andaul rahmani walada walayan bagi rahmani ayyit takida walada inkullu man fissa mawati wal ard illa ati rahmani amada. Mereka berkata Allah mengambil seorang anak, Sungguh kalian telah mendatangkan suatu kemungkaran yang besar. Hampir-hampir langit meleleh karenanya. Bumi pecah dan gunung meruntuh ketika kalian mengatakan Allah mengambil seorang anak. Dan inilah pantas bagi Allah mengambil seorang anak. Semua yang di langit dan di bumi kalau akan datang di hari kiamat semua menjadi sebagai seorang hamba. Ya, jadi diibaratkan alam itu gak rindu dengan kesyirikan. Bahwa bumi mau pecah, langit mau meleleh, gunung mau runtuh. Kapan? Ketika kau katakan Allah memiliki ya. Makanya biasanya kalau pada Desember itu banyak bencana-bencana. Alam-alam itu gak rindu ya. Nah, pertama bersihkan dari kesyirikan. Itu jalan yang paling utama. Ya, seorang jangan sampai terjatuh ke dalam kesyirikan. Kalau sudah syirik akbar ya, khususnya amal-amal kita semua yang besar-besar pun akan hilang, gak ada nilai sama sekali. Walaupun segede apapun amal itu ya. Kalau di suatu analogikan sederhana, kalau banjirnya itu setinggi mata kaki, maka yang larut cuma sendal dan sepatu ya. Tapi kalau banjirnya di atas rumah, ya semua tenggelam. Itulah syirik. Saking besarnya dosa syirik, amal apapun yang kita lakukan, walaupun haji umroh berulang-ulang, yang bangun masjid 10 kali, misalkan santuni anak yatim, sedekahnya banyak sekali, tapi sekali syirik akbar itu langsung hilang semua, nggak ada bekasnya sama sekali, karena saking besarnya dosa syirik. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh aku telah wahyukan kepadamu dan aku wahyukan pula wahai Nabi Muhammad kepada nabi-nabi sebelummu. Isi wahyunya jikalau kalian berbuat kesyirikan. Nabi tidak mungkin berbuat syirik. Tapi ini kalau sampai Nabi Muhammad berbuat syirik, Allah enggak peduli. La yahbatanna 'amaluka, akan lenyaplah amal-amal wahai Muhammad dan kau di akhirat pasti menjadi orang yang paling bangkrut. Apalagi kalau yang berbuat syirik selain beliau. Ya. Lantas amalnya bagaimana di akhirat? Ya akan ditampakkan saja sebagai bentuk keadilan Allah. Tapi setelah itu amalnya menjadi debu yang enggak ada harga dan nilainya. Wa qaddimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haban mansura. Kami hadapi amal-amal yang mereka dulu amalkan. Ini dipertontonkan. Ini dulu kamu pernah bangun masjid, ya. Oh iya betul. Ini dulu kau santuni anak yatim, ini dulu kau begini. Semua amal kebaikannya dipertontonkan. Tapi setelah itu kata Allah, kami jadikan amal itu seperti debu yang berhamburan. Kalau debunya jatuh masih bisa ditimbang ya. Walaupun ringan. Ini debunya mabur-mabur. Di mana mau nimbang? Artinya enggak ada harga dan beratnya. Itu dosa-dosa syirik mampu mengginas amal. Ya. Karena jauhi dari satu ini. Yang kedua, di antara amalan yang bisa menyelamatkan kita dari neraka adalah muhafadzatu ala sholatil khams, menjaga sholat lima waktu. Ya, Bapak Ibu, menjaga sholat lima waktu. Ini dijaga. Sholat itu bukan amalan alternatif. Ya, kalau pas baru senang sholat ya sholat, kalau baru malas-malas bukan. Itu amalan yang harus dijaga. Makanya diletakkan kedua setelah syahadatain. Diletakkan nomor dua. Ya, dan sholat itu dibedakan dengan amal yang lain. Perintahnya di langit kan? Perintahnya kan Rasulullah diangkat ke langit. Ya. Yang kedua, langsung Allah yang berfirman. Beda dengan yang lainnya, haji itu perintahnya di bumi semuanya. Itu pun melalui malaikat Jibril ya, puasa di bumi. Tapi sholat Allah angkat Nabi ke langit dan Allah langsung berfirman sendiri. Menunjukkan bagaimana agungnya sholat. Ketika Allah ingin perintahkan sholat, Nabi Muhammad diangkat ke langit, langsung Allah berfirman sendiri. Tapi amal yang lainnya semua di bumi, haji di bumi, ya semuanya, yang zakat di bumi, puasa, itu pun melalui perantara malaikat Jibril. Beda dengan sholat. Makanya ini amalan yang harus dijaga setelah ya tauhid tadi. Setelah tauhidnya, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, atani Jibril min indillahi tabaraka wa ta'ala. Telah datang kepadaku, kata Nabi, Jibril dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, membawa wahyu. Faqala ya Muhammad, maka Jibril berkata, ya Muhammad, inna Allah azza wa jal yakul, sesungguhnya Allah itu berfirman, ini qad faradtu ala ummati khamsa salawat, sungguh aku telah mewajibkan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad solat lima waktu. Faman wafa bihinna ala wudhuihinna, maka barang siapa yang mencompurnakan dan menjaga wudhu-wudhunya. Kenapa wudhu dimasukkan dalam solat? Karena wudhu syarat sahnya solat. Syarat. Ya, makanya seindah apapun solat seorang, kalau enggak wudhu ya enggak diterima. Ya kan? Ya, Rasulullah mengatakan innallaha la yaqbalu salata ahlikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah enggak akan terima salat di antara kalian ketika kalian berhadas sampai kalian berwudu. Jadi wudu itu bagian dari syaratnya salat. Harus terpenuhi, ya. Maka siapa yang menyempurnakan wudu-wudunya, dan jangan meremehkan wudu Bapak Ibu yang saya muliakan. Ingat Bilal kan? Bilal ini berubah muadzinnya Nabi. Budak dari Habasa ini yang muadzinnya Nabi. Beliau itu ketika Rasulullah diangkat ke langit, diajak berjalan sama Jibril ke keliling surga, Rasulullah diperdengarkan terompahnya Bilal, diperlihatkan sendalnya Bilal. Bilal masih di bumi, sendalnya sudah di surga. Luar biasa ini ya. Kalau heran itu Bilal ini amalannya apa ini? Sendalnya mendahului aku ke surga ya. Salah cepat sama Bilal, sendalnya Bilal. Setelah Rasulullah turun ketemu Bilal, ya Bilal, amalan apa yang kau andalkan? Sehingga sendalmu itu loh, dahulu aku masuk surga ketika di Mi'raj. Bilal mengatakan apa? Bilal yang mengatakan, ya Rasulullah, aku kan muadzin jenengan. Kulau kan Pak muadzin panjenengan, tukang adzan kan? Kita tahu bagaimana keutamaan adzan, Bapak Ibu. Oh, jangan ditanya, Bapak Ibu jangan meremehkan adzan. Muadzin itu sama imam masjid itu ya, lebih bergengsi daripada gubernur dan menteri. Benar yuk. Kata Syekh Soleh Fauzan lebih mulia dan lebih bergengsi daripada menteri dan gubernur. Itu tugas mulia. Bayangkan, siapa yang jadi muadzin selama 12 tahun wajib lah hujan, wajib masuk surga. Yang kedua, tidaklah seorang muadzin mengumandangkan adzan, setiap kali adzan dapatkan 60 pahala, kalau dilanjut dengan iqamat 30 pahala. Sudah 90 kan? Tidaklah dia adzan, semua yang datang di belakang dia ikut mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang datang. Jenengan adzan yang datang 100 orang, 100 orang jenengan mendapat pahala royalti di situ. Iya. Dan tidaklah bebatuan, dedaunan yang mendengar suara muadzin kecuali kalau akan disaksi kebaikan pada hari kiamat. Oh, itu pahalanya muadzin. Ya, maka jangan meremehkan jadi muadzin. Ya. Nah, tapi Bilal enggak mengatakan saya menjadi muadzin kau, tidak. Bilal juga termasuk ahli Badar, perang, ikut perang Badar. Ya, 380.000 itu ya. Bilal ahli Badar ini. Badar muda, kecil, hitam, tapi ikut perang Badar. Ya. Karena imannya kuat, tauhidnya mantap. Kita gede-gede enggak diterima jadi ahli Badar. Oh, tapinya masih mentah, masih suka konek toh, iya, nggak ikut boleh, nggak boleh. Masih suka melihara keris-keris, iya, nggak boleh ikut Badar. Masih banyak kesyirikan, nggak boleh ikut perang Badar. Makanya kita nggak termasuk ahlul Badar. Nah, tapi apa kata Bilal, ya Rasulullah, aku itu setiap kali berhadas langsung wudu dan sholat dua rakaat, kan begitu ya. Wudu, taharah. Ya. Innallah yuhibbul tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang banyak bertobat dan banyak bersuci. Bila itu kalau hadas langsung wudu salat dua rakaat. Buang hajat lagi, buang angin, wudu. Amalnya gitu aja, tapi luar biasa. Kenapa? Karena ini amalan yang tidak bisa riya. Mau orang wudu mau riya gimana? Enggak ada yang tahu kita wudu kamar mandi. Orang punya wudu kan enggak tahu siapa yang hadir di sini saya wudu atau jenengan wudu kan saya enggak tahu kalau enggak cerita kan. Artinya amal yang tidak bisa ya terlihat. Ya, beda kalau orang sholat kelihatan gerak-geriknya ya, orang bersedekah kelihatan dia memberi. Tapi kalau orang masuk kamar mandi wudu siapa tahu ya. Sekarang ketemu orang ya enggak tahu wudu atau tidak, kita enggak ngerti kalau enggak cerita kan. Nah, itulah amalan Bilal seperti itu. Ternyata itu yang bisa mengantarkan ke jannah. Ya, jadi jangan meremehkan amal. Karena amal kita anggap remeh, ternyata justru amal yang remeh itu bisa mengantarkan orang ke surga. Rasulullah pernah berkata begini, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi fajjaratin fata'ah min dhuhri tariq kana ta'du annas. Aku melihat seorang laki-laki mondar-mandir di surga karena sebab pohon yang ditebasnya, yang pohon itu ada di tengah jalan. Ada pohon yang ganggu tuh, mentolong gitu ya. Nah, kemudian dia tebas karena pohon itu mengganggu manusia. Ternyata amal tadi bisa menyebabkan orang itu masuknya jannah. Nah, kan cuma gitu aja. Iya. Sekarang saya tanya, misalkan ada pohon di jalan, kemudian kita tebas, keringan itu ya, pala keringan. Tapi setelah kita tebas, betapa banyak orang yang lewat itu jalan menjadi lancar. Setiap kali orang lancar di jalan itu jenengan dan pahala, karena jenengan yang melancarkan jalan, iya kan? Coba, yang lewat jalan itu berapa orang tiap harinya? Ya, subhanallah, pahalanya. Nah, maka kita adalah suka melancarkan jalan. Ya, kalau ada kayu, ada batu yang lancip, segera diambil. Mau ke pasar, ada kayu besar misalkan atau batu besar, langsung disetikerkan, jangan nunggu ntar dari pasar. Sudah diambil orang nanti, kesempatannya hilang. Ya, langsung aja turun dari mobil atau motor, singkirkan itu batu atau pahalanya tadi, jangan meremehkan tadi. Dengan batu itu jenengan buang, orang menjadi lancar perjalanan. Setiap kali orang lewat lancar, jenengan dapat pahala. Iya, luar biasa. Malah jangan membuat jalan menjadi ya rusak ya. Kasih posisi tidur ya, polisinya gemuk-gemuk sih ya. Ya boleh-boleh saja lah, tapi ya jangan 10 meter satu polisi tidur. Wah repot lah. Gemuk-gemuk, kalau polisi kurus-kurus saja lah biasa. Di perempatan kasih gak apa ya, supaya orang mau ngerem gitu ya. Tapi kok setiap rumah punya satu gitu repot nanti. Nah ya, wudu jangan diremehkan ya. Bahkan setiap air tetesan yang terakhir itu menjadi penggugur dosa. Makanya Rasulullah pernah wudu di rumah Maimunah. Maimunah sodorkan handuk, beliau enggak mau. Bukan enggak boleh ya, bukan enggak boleh. Boleh aja berhanduan setelah berwudu. Tapi Rasulullah tidak menerimanya. Beliau ingin menjadikan semua tetesan sampai menjadi penggugur dosa sampai tetesan air yang terakhir. Jadi ketika jenengan wudu kan ada mata ya kan air, dosa mata kita gugur ya. Kena telinga kita gugur, mungkin mendengar yang kurang baik, melihat yang enggak baik, itu gugur dengan air wudu. Ya, itulah keutamaan wudu. Ya. Bahkan di dalam hadis yang lainnya Rasulullah pernah mengatakan begini. Ala adulukum ala man Allah ala bil khataya wa yarfa'u bi darajat, maukah aku tunjukkan suatu amalan yang dengan amal itu menjadikan Allah ampuni dan dugukan dosa-dosa kalian dan ditinggikan derajat kalian, dosanya digugurkan, derajatnya dinaikkan. Bala, tentu ya Rasulullah, apa itu amalan? Nabi katakan isbagul wudu alal makari, sempurnakan wudu di saat kau sedang enggak suka air. Nanti sedang dingin, suhu dingin, sedang di taman. Ya, kalau di sini tuh belum apa-apa. Yang di negeri-negeri Arab kalau sudah musim dingin itu mengeri sekali ya, orang kena air itu kayak itu salju sudah. Kalau di Indonesia setingin apapun masih ringan ya. Ya nah, itu sempurnakan wudu di saat-saat tidak kau sukai. Yang kedua, kasratul khutwa ila masjid, banyak langkah ke masjid. Langkah-langkah kaki itu menggugurkan dosa dan meninggikan derajat ya. Jadi kalau Bapak ke masjid ya, tinggal langkahnya ampun gede-gede ya. Ya diperkecil, para salaf dulu kalau ke masjid langkahnya diperkecil. Misalkan semeter itu bisa 3, dibuat 4 langkah. Kayak orang nikah itu mantenan itu pelan, tapi dia pun telat. Nah, ini supaya langkahnya semakin banyak. Ustaz, kalau pakai motor apa rodanya itu? Ya enggak, rodanya nggak mau dihitung. Hitungnya mulai penjaringan wudu. Saya kan wudu di sini rumah, kamar mandi kan wudu. Dari kamar mandi mengambil motor itu dihitung berapa langkah? Oh 3 lah sih motornya, 10 langkah. Mana naik motor ke masjid parkir jaringan selalu aduh supaya langkahnya yang parkir cerdak nggak situ. Kecuali jangan naik motor kaki ini sambil berjalan, tapi kan gigi sing di sini. Ini bapaknya enggak waras ini. Iya. Nah, ya sebab Nabi katakan kasratul khutwa ila masjid, perbanyak langkah ke masjid. Iya. Nah. Maka kata Allah, kata Jibril, siapa yang menggunakan wudunya, waktu-waktunya, rukuknya, sujudnya, ya, menggunakan semua. Karalah hindi bihinna adun, maka aku ada janji baginya, bagi orang-orang yang menyempurnakan wudunya, waktu-waktunya, waktu-waktu sholat adalah disempurnakan ya. Sebagaimana kata Nabi ketika ditanya apa amal apa yang paling afdal, as-shalat indal waktuha ala waktiha, sholat tepat pada waktunya, ada di awal waktu, itu yang paling bagus. Kecuali sholat isya, kalau isya bisa ada dua waktu, di awal atau di pertengahan malam, yaitu sholat isya. Yang lainnya itu paling bagusnya di awal waktu. Nah, itu adalah dijaga. Khususnya ibu-ibu ya, biasanya suka meremehkan. Ya, mentang-mentang gak ada kewajiban ke masjid, ya baru aja lah. Paling orang masih ke masjid. Ya, baru mau sholat, duhur sudah jam 1, ntar ini masih banyak cucian nih, piring-piring masih kotor. bersihkan sekalian. Ini setengah jam sudah, setengah dua. Mau sholat lagi, nyamuk masih kotor. Jam dua, mau sholat anaknya pulang dari sekolah, siapkan makanan. Akhirnya sholat zuhur setengah tiga. Ini sudah berapa dia molor banyak sekali. Ya. Maka waktu-waktunya adalah dijaga. Rukuk, sujud, itu rukunnya sholat. Ampun atau keliru, ampun atau salah. Sebab nanti ada orang yang sholat selama 60 tahun, gak ada yang diterima gara-gara ada masalah pada rukuk dan sujudnya ya. Rasulullah mengatakan, inna rajul la yusallina sittina sanah lam yuqbal salatah. Ada seorang laki-laki yang telah sholat selama 60 tahun sepanjang hidupnya. Tapi satu pun sholat gak ada yang diterima sama Allah. Apa kata Nabi? La'allahu yutimu rukuhu wa la'yutimu sujuduhu. Bisa jadi selama 60 tahun gak diterima sholatnya. Ketika sujud rukuknya lumayan bagus, tapi giliran sujud gak beres atau sebaliknya. Sementara sujud dan rukuk itu hukumnya rukun dalam sholat. Kapan satu rukun ditinggalkan dalam sholat, gak sah sholatnya. Jangankan kita, di masa Nabi masih hidup, ada seorang laki-laki sholat di Masjid Nabawi, sholatnya gak beres, Nabi suruh ngulang. Ada orang sholatnya tidak ada tumanina. Tumanina adalah rukun sholat. Kemudian kata Nabi, irji fasholli fa innaka lam tusholli. Sinilah kau, kau sholat lagi ya, kau tadi belum sholat. Orang ini sholat lagi, salah lagi. Kamu Nabi, sholatlah kau, kau tadi belum sholat, sampai tiga kali. Akhirnya Rasulullah yang saya tahu cuma itu. Ya, ternyata orang ini apa? Tidak ada tumanina. Tumanina itu tenang. Ya, kalau baca misalkan sami'allahu liman hamidah, tenang. Rabbana walakal hamd, tenang. Allahu akbar, baca subhana rabbiyal a'la. Satu saja enggak apa-apa. Misalkan satu itu hukumnya wajib ya. Kemudian Allahu akbar. Yang penting tumanina. Jangan bacaan-bacaan dibaca sambil bergerak. Sami Allahu liman hamid, rabbana walakal. Namanya bergerak tahu. Namanya enggak tumanina. Ya. Nah, itu tulangnya tidak sah sebab tumaninanya hilang. Dia harus ngulang enggak sah. Nah, ini orang ini di masa Nabi masih hidup sholatnya seperti itu, sama Nabi disuruh ngulang, diperintahkan suruh ngulang, menunjukkan tidak sahnya sholat. Lalu itu Nabi ajari bagaimana sholat yang benar. Nah, maka adalah disempurnakan rukuk dan sujudnya. Jadi pelajari ya, ada bukunya bersifat sholat Nabi dari awal sampai akhirnya. Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Sehingga Rasulullah pernah sholat di atas mimbar supaya dilihat oleh para sahabatnya, supaya ngerti begitu rukuknya, sujudnya begitu. Kita enggak pernah lihat Nabi, tapi riwayat-riwayatnya telah sampai kepada kita semua. Ada buku namanya Sifat Salat Nabi karya Syekh Al-Albani, itu bagus sekali. Isinya dari awal sampai akhir, kalau baca itu seolah-olah kita melihat Nabi salat, karena diterangkan semua bagaimana duduknya dan yang lainnya. Ada pun masalah khilafiyah yang diusahakan cengkitingan, namanya khilafiyah dimanapun mesti ada. Ya. Dan itu masalah ikhtilaf yang tanawu yang bisa ditolerir. Gak usah kita kenceng-kencengan ya, ada sami Allah liman hamidah, jadi lepas, ada yang sedekap lagi. Itu semua dalilnya cuma satu. Cuma para ulama ada sudut pandang yang berbeda. Kata para ulama, setelah itidal itu tangan kembali seperti semula. Semula itu ya begini kan itu ya. Yang kedua ya semula yang begini, itu kan tadi begini kan. Nah itu udur gitu. Ya itu kan gak masalah, monggo mau begini lagi. Oh saya kuat yang pendapat dilepas, ya silahkan. Oh sedekap lagi, ya monggo eh. Ya itu kilaf-kilaf seperti itu tidak usah dibesar-besar. Karena memang sejak dulu sudah ada kilaf seperti itu ya. Nah tangannya gimana ya? Di dada atau di bawah atau gimana mah? Ya mau di dada silahkan, mau di... Yang penting tangan kanan di atas tangan kiri. Kalau tangan kiri di atasnya, ini yang kita ini ada. Mau dilepaskan di dada, ditempel atau dipegang, mau tempel saja, monggo mau megang kopet monggo, yang mau bawah sih, yang lain itu inkisar, lihat ini malah yang makro, ya, tahu pak? Ini miring, ini makro ini makro. Mau kalau dia kiri, boleh keluar semua sini, apa saja, asal jangan tadi yang inkisar tadi di miring tadi, nah, ya, ini saya keluasan semuanya. Ya. Takbiratul ihram ya. Itu gampang sekali. Allahu Akbar. Pasti pas sesuai dengan kebiasaan kita. Yang pertama, tangan sejajar dengan telinga. Tidak harus begini, harus tegang, harus semua. Wah, ini terlalu ngotot ini. Ya, biasa sajalah. Di sini enggak apa. Ya, kemudian yang penting searah dengan telinga. Yang kedua, searah dengan punggung seperti ini. Sebahu maksudnya. Allahu Akbar boleh, oh, Allahu Akbar juga boleh. Ya. Yang salah itu yang takal loh, Allah bikin lafaz Allah. Oh. Ada pernah lihat? Ya Allah, bless gitu ya. Ini kasihan ini. Dia jadi sederhana tidak mau. Nabi Allah biasa saja lah. Ya, nah, maka itu dipelajari dan kita bukan temannya untuk mengkaji itu ya. Yang penting dipelajari tentang arkanus sholat ya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunah-sunahnya diketahui semua. Sebab dalam sholat dan wudhu itu ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunahnya. Ya, kalau sunah ditinggalkan nggak apa-apa, kalau wajib juga tidak apa-apa. Tapi dosa kalau menyengaja. Wudhu misalkan sunahnya baca habis wajibnya baca bismillah. Dia sengaja ingat tapi enggak mau baca, ini bisa dosa. Tapi wudunya sah sebab bismillah bukan rukun. Yang rukun itu membasuh kepala, membasuh muka, masuk kepala, mengusap kepala, tangan dan kaki. Empat itu hukumnya rukun. Jenengan tinggalkan itu enggak sah. Pernah di masa Nabi ada orang ketika basuh kaki ada segede mata uang yang enggak kena air di tumitnya. Nabi langsung teriak, "Wail aqabi minanal." Celakalah tumit-tumit yang tidak kena air ya, karena tumitnya itu bagian dari hal yang harus kena air. Ini ketergesa-gesa gitu mungkin tumitnya ada segeri mata uang yang gak kena air. Maka orang itu harus mengulang wudunya. Ya, itu di pelajaran wudu. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menjaga wudunya, siapa yang menjaga sholat tadi, rukun-rukunnya, kana lahu indi bihinna ahdun, maka aku ada janji dengannya. Apa janji Allah? Ya, Allah mengatakan an adkhalahu bihinal jannah, aku akan masukkan dengan sholat yang dijaga tadi surga. Ya, dengan dia menjaga yang sudah dijelaskan tadi. Wa man lakiyani wa qad intaqasa min dalika syai'an, siapa yang ketemu aku meninggal dunia dalam kondisi dia mengurangi tadi. Ada yang sesuatu yang tidak disempurnakan. Walaisa lahu indi ahdun, maka aku enggak ada janji sama orang ini. In syaitu adabtuhu wa in syaitu rahimtuhu. Kalau aku mau mengadab ya aku adab, tapi kalau aku rahmati ya aku ampuni. Tapi saya enggak janji. Saya hanya punya janji kepada orang-orang yang menjaga wudunya, menjaga waktunya, menjaga rukunnya, sujudnya. Itu punya janji. Janjiku aku akan masukkan surga dengan sholat yang dia jaga. Nah, makanya yang kedua, jalan yang bisa menyelamatkan kita dari neraka adalah menjaga sholat lima waktu. Ya. Itu termasuk fardu ain, ilmu yang wajib dipelajari. Ya, jadi tidak boleh kita tidak ngerti tentang masalah sholat. Ya, tidak boleh, ini ilmu yang wajib dan tidak boleh diwakilkan. Bapak kok enggak pengajian? Anak saya sudah masuk pondok Ustaz. Jadi sudah diwakili anak saya, enggak bisa. Ini masalah ilmu yang masing-masing individu harus tahu. Beda ilmu-ilmu yang khusus ya. Ilmu waris, ilmu tentang hukum seputar pernikahan, ilmu tentang hudud, masalah orang-orang yang melanggar apa hukum-hukum Allah, itu orang-orang yang ahli di bidangnya. Tapi kalau masalah sholat, kita tiap hari ketemu 5 kali, wudu setiap hari 5 kali, kita gak boleh tidak tahu tentang masalah itu. Gak boleh tidak tahu, harus tahu. Harus tahu ya, ilmu tentang masalah rukun Islam itu harus tahu semua ya, tidak boleh kita tidak tahu. Ilmu tentang puasa, harus ngerti puasa yang benar. Jangan sampai orang tidak tahu puasa makan, saya enggak tahu kalau makan batalkan puasa, enggak mungkin terima. Jadi kemana saja dia? Enggak tahu kalau makan itu batalkan puasa, ternyata enggak boleh makan, enggak boleh. Dia harus tahu bagaimana hukum seputar puasa, apa pembatal-pembatalnya, harus ngerti semua. Masalah zakat bagi yang berharta harus ngerti seputar zakat. Jangan sampai orang kaya enggak zakat, saya enggak tahu kalau zakat itu wajib. Nah, dalil harus belajar, dia punya harta. Harus dia ngerti hukum seputar zakat. Orang yang kerjanya sewa menyewa rental, dia harus tahu hukum tentang ya, tentang ijarah, tentang sewa menyewa. Di kitab Sahih Bukhari ada kitab ijarah, kitab tentang sewa menyewa, diterangkan secara detail sehingga kita akan ngerti bagaimana hukum seputar sewa menyewa. Nah, itu harus tahu karena dia kerjanya sewa menyewa. Harus tahu seputar. Orang yang pedagang harus ngerti hukum zakat, bagaimana zakat ijarah. Apa saja yang dikeluarkan zakat. Ada fikihnya kan, merasa gampang mudah. Bagaimana belajar tentang zakat ijarah, oh bagaimana zakat pedagang itu caranya. Gampang, harus belajar. Jangan sampai orang sudah punya pedagang besar, dia gak zakat karena gak tahu hukum zakat tentang ijarah. Harus belajar bagaimana hukum seputar itu. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, di antara jalan keselamatan adalah sidik ya, kata penulis adalah jujur ya, jujur itu jalan yang mengantarkan ke jannah. Alaikum bisirik, fa inna sirik yahdi ilal birri, wa inal birra yahdi ilal jannah. Nabi kita berkata, hendaklah kau selalu jujur, karena jujur itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Ya, maka kita harus membuang slogan-slogan yang jelek, yang perkataan jujur itu akan hancur, kalau kau jujur akan kujur, itu tidak benar. Jujur itu mengantarkan kepada keselamatan, bahkan mengantarkan kepada kebahagiaan di dunia. Orang kalau jujur itu enak sudah. Ya. Saya kasih cerita, kisah nyata ya, tentang orang yang jujur. Ada seorang pemuda yang beriman, pemuda yang jujur. Satu saat dia nemu satu kantong emas. Karena dia ngerti ilmu, sunahnya kalau nemu barang seperti ini, dia harus umumkan. Kalau dia menemu sekantong emas, diumumkanlah. Akhirnya ada bapak tua yang mengatakan, itu kantong emas milik saya. Tapi si sahabat ya orang ini gak langsung diberikan ya. Namanya harus dites dulu, isinya apa saja pak. Kalau benar berarti memang milik bapak ya, sebab nanti dia hanya apa, ngaku-ngaku saja. Disebutkan ini, disebutkan. Ternyata semua tepat, benar. Berarti memang ini benar milik bapak. Maka dikasihkan satu kantong emas ini kepada pemiliknya. Kemudian bapak tua ini bersyukur, maka memberi hadiah upah kepada si pemuda tadi. Tapi pemuda itu enggak mau menerima. Sudah itu milik bapak, enggak ada keterikatan dengan itu. Enggak, saya kasih setelah ikhlas. Dia ngomong enggak mau. Sudah itu, ambil aja milik bapak. Akhirnya bapak tua ini heran, kenapa ketemu orang yang pemuda yang sangat jujur sekali. Ya, kemudian ikat kisah berjalan waktu ya. Maka si pemuda ini akhirnya suatu saat dia safar, dia menginap di satu kaum, di suatu perkampungan gitu. Nah, ternyata di situ banyak orang-orang yang belum bisa baca Al-Quran. Maka pemuda ini mengajari masyarakat baca Al-Quran. Sampai orang-orang pandai dan cakap membaca Al-Quran. Setelah merasa sudah cukup, maka dia ingin lanjutkan safarnya. Tapi orang-orang kampung enggak mau kehilangan dia. Akhirnya ada di antara mereka yang cerdas. Supaya orang ini enggak pindah gimana ya? Oh, kita nikahkan saja kita dengan perempuan yang terkaya, tercantik, dan terhebat di desa ini. Akhirnya idenya benar, dicarikanlah dia wanita yang paling cantik, paling kaya di kampung tersebut. Ringkas kisah, nikahlah dia dengan wanita cantik tadi. Di malam pertamanya namanya nikah, maka wanitanya berhias kan, pakai kalung. Terlihat kalungnya, ini saya kalung yang pernah berapa tahun yang lalu aku temu. Ya. Akhirnya lama-lama cerita kapan, apakah dulu ini kalung pernah hilang? Iya, dulu bapak pernah bercerita beberapa tahun yang lalu kalung ini pernah hilang, dan bapak cerita ditemukan oleh seorang pemuda yang sangat jujur. Bapak berdoa, ya Allah, jadikanlah pemuda ini menjadi jodoh bagi anak saya. Sekarang ketemu, bukan cuma emasnya ya, emas anaknya sak omahe. Sekarang kalau dia diterima mungkin cuma dapat upah ya. Dia enggak mau, ternyata Allah mau memberikan bukan cuma emasnya, sang pemilik emasnya ya. Sang pemiliknya. Ini jujur itu tidak akan pernah membawa kepada kehancuran, pasti membawa kepada keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Iya. Dan Allah perintahkan kita untuk bersama orang-orang jujur ya. Yang Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Ya, orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah orang-orang jujur. Ya, kenapa? Supaya kita ketularan. Sebab akhlak yang baik itu nular, sebagaimana akhlak yang jelek juga nular. Kata para ulama, su'ul khuluq yukti. Ya, akhlak yang jelek itu nular. Jadi kan kalau enggak percaya silakan saja. Anak-anak kita yang baik-baik didapat lingkungan yang jelek, cepat sekali ketularan. Tiba-tiba mulai pintar bahasa Inggris. Kebun binatang apa semua. Dari mana ini anak saya? Kok pintar seperti ini? Padahal dulu enggak pernah. Tapi ketika lingkungan tidak baik, banyak orang berkata-kata enggak baik, anak kita langsung merekam itu. Pulang-pulang sudah pintar bahasa Inggrisnya. Diberasal dari mana ya anak saya? Lingkungan yang didik ya, ketularan ya. Ya, sebagaimana akhlak yang baik juga bisa dia nularkan ya. Kanan sedekah, kiri sedekah. Masa kita enggak sedekah? Itu juga sedekah ya. Kanan salat sunnah, kiri salat sunnah. Masa saya enggak salat sunnah, ikut salat sunnah. Ketularan baik. Ya, makanya di dalam agama kita Bapak Ibu, kita dituntutkan oleh Rasul untuk mengambil teman-teman yang baik al-ma'u ala dini qalili kalau yang dulunya ahadukum man yukhalil, kata Nabi, seseorang itu bersama agama teman dekatnya, maka adalah setiap kalian selalu melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Ya, teman berteman baik, berteman dengan orang yang baik itu seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Kau bisa beli dan kau wangi jarinya. Kalau enggak beli, mungkin kau dikasih wangi juga. Kalau enggak beli, enggak dikasih, ya minimnya kau ikut mencium bau minyaknya wangi yang dijual, ya. Itu minimnya. Beda kalau berteman dengan orang jelek, sebagaimana berteman dengan pandai besi. Ya. Kau bisa kena api, itu yang paling bahayanya. Kalau tidak, kalau paling tidaknya kau akan ikut menyium anginnya bau besi yang dipandai, gitu ya. Berteman dengan orang jahat, walaupun kita enggak ikut jahat, kita akan dicap juga orang yang jahat. Ya. Bisa juga kita kena hukuman, ya. Pulang dari masjid, ada orang main kartu domino di pinggir jalan, iseng-iseng lihat saja. Main domino itu gimana? Ya cuma lihat aja. Setelah itu ada patroli lewat, polisi, wih, ketangkap kita. Bapak-bapak, saya enggak ikut, saya pulang dari pinggir jalan. Nanti dibicarakan di kantor. Naik dulu. Ya, sudah naik di mobilnya Pak Polisi, dia sama penjudi. Walaupun kita enggak judi, ya, cuma iseng nonton saja. Pas ada patroli, kita digarung, kita, Pak, saya enggak ikut loh, saya tadi dari masjid lihat. Iya, nanti dibicarakan di kantor, Pak, sekarang naik dulu aja. Itulah, kena juga imbasnya, ya. Nah, itu contohnya, berteman dengan orang jelek, kena juga imbasnya. Ya. Maka, adalah kita selalu berlaku jujur. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, inna rajul lasdiku hatta yuktaba indallah sidiqan. Sungguh seorang laki-laki yang membiasakan diri dengan kejujuran, sehingga jujur menjadi karakternya, dan dia dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Nah, di sini dalil Bapak Ibu, bahwa perangnya itu bisa diupayakan, bisa ditahari. Tapi ada yang dari sononya. Jadi ada orang yang perangnya dari sononya. Ini sudah dari sana, orangnya jujur. Dikasih. Ada orang yang tabiatnya pemberanian. Nabi pernah tanya, ya Rasulullah, mungkinkah orang beriman itu penakut? Mungkin, jubun, iya, mungkin. Ya Rasulullah, mungkinkah orang beriman itu bakhil? Iya, mungkin. Ada gak orang beriman yang bakhil? Bukan cuma ada, banyak sekali, ya. Kemudian, mungkinkah orang beriman itu pendusta? Tidak, sebab pendusta itu bukan miliknya kita, itu miliknya orang-orang munafikin, ya. Dusta itu bukan sifatnya orang beriman, ya. Hanya tabiat manusia itu tidak pendusta, sayangnya orang beriman itu, ya. Nah, di sini dalil bahwa yang namanya perangai akhlak itu bisa diupayakan, tapi juga yang ada dari sononya. Memang dia itu orangnya misalkan dermawan, walaupun belum ngaji, belum Islam, mungkin belum belajar agama, memang dia dermawan. Apalagi dia ngerti ilmu, ngerti keutamaan sedekah, wah tambah dermawan lagi. Memang sudah ada bibitnya baik, ya. Ya, tapi ada orang yang bakhil. Dia, tapi setelah dia ngaji, bakhil itu tercela ya dalam syariatnya. Allah enggak menyukai, Nabi enggak menyukai, ya. Bahkan Allah mencela, ya. Nah, akhirnya dia melatih. Mau bakhil, bismillah. Dilatih sampai akhirnya dia menjadi tabiat dermawan. Hilanglah sifat bakhilnya karena dia melatih dengan terus memberi. Ya, itu namanya bisa dilatih. Jangan mamar, ya. Jangan kita kalau dinasihati, memang saya begini. Misalkan orang temperamen tinggi, suka marah-marah, suka mukul istri. Saya memang begini orangnya. Saya suruh seperti kamu gak bisa. Memang watak saya begini. Ini tidak. Kita bisa latihan. Mau marah ditahan, mau mukul istri, astagfirullah ditahan. Akhirnya lama-lama nanti bisa. Ya, jadi ada sesuatu akhlak yang bisa kita upayakan, yang bisa kita latih. Namanya dengan riyadhah tadi. Ya. Kan begitu, kan? Ya. Orang itu kalau biasa jujur suruh dusta sulit, Pak. Orang yang biasa dusta suruh jujur juga sulit. Bisanya kapan? Dilatih. Yang jujur, yang dusta, supaya enggak dusta, dia latih terus selalu jujur. Baru nanti setelah latihan-latihan, bisa. Itu kan kebiasaan. Ya. Bapak yang biasa ngerokok, suruh berhenti rokok, bisa? Sulit. Bisanya ya harus melawan, kan? Melatih, ya. Ngurangi rokok. Ngurangi rokoknya kancannya, bodoh. Ya. Kurangi nama, bisa. Orang yang enggak bisa ngerokok, suruh ngerokok, enak enggak? Enggak enak. Batuk-batuk gitu, terus, batuk gak enak, terus, lama-lama enak juga, ya. Setelah sudah batuk kecanduan, berhenti juga sulit. Misalnya tadi dilatih, ini contoh saja, ya. Contoh semua itu bisa ditaharikan, ya. Maka jangan patah semangat. Wah, saya kok orangnya suka emosi, suka mukul istri, suka mukul anak, ya harus diurusah, Pak. Terus dilatih supaya tidak punya sifat itu, ditahan, memukul istri, astagfirullah, memukul anak, astagfirullah. Nanti lama-lama bisa sambil banyak terus berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha ila anta. Ya Allah, anugerahkan kepada kami akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa memberikan akhlak yang baik kecuali Engkau. Ya Allah, palingkan diriku dari akhlak yang tidak baik. Tidak ada yang bisa memalingkan akhlak diriku dari akhlak yang tidak baik kecuali dari-Mu. Berdoa, kemudian dia berupaya dan berikhtiar untuk mendidik menjadi manusia dan akhlak yang baik. Itu bisa. Buat apa agama diturunkan, kitab diturunkan, nabi diutus? Itu semua untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah mengatakan inna mabu itu liutami ma maka lima akhlak. Sesungguhnya kau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, kalau para sahabat dahulu bagaimana sifat mereka? Umar bin Khattab keras kejam. Setelah masuk Islam ya keras, tapi kerasnya menjadi mapan. Ya. Umar bin Khattab itu luar biasa. Tinggi sekali, besar. Ini bodi beliau itu besar, bahkan naik kuda saja hampir kakinya hampir kena tanah. Umar bin Khattab itu pernah suatu saat ya apa dia cukur dia. Dia cukur jenis cukur gitu. Pokoknya saya lupa kisahnya. Ya. Ada orang sedang nyukur orang gitu ya. Dia sedang menceritakan masalah Umar. Umar lewat. Umar dia begitu dengar DM-nya Umar, langsung tiba-tiba nyukur itu kencing di celana, sangat takutnya. Umar tahu, akhirnya sama Umar dikasih duit 20 real. Kau kenapa ini uang sebagai upah gara-gara saya DM tadi, kamu kencing loh, sekarang saya kasih uang. DM-nya aja bikin orang kencing loh Pak, DM-nya Umar. DM-nya Umar, kotor. Orang bisa kencing di celana, saking muntah. Tapi setelah masuk Islam, melindungi kau, muslimin. Itu Umar bin Khattab, ya. Dan dia orang yang sangat gampang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah berkata, "Ya Umar, ketika dia jadi khalifah, andai kata ada keledai yang jatuh di Irak gara-gara jalannya licin, kau akan dimintakan pertanggungjawaban di sisi Allah nanti. Kenapa jalannya tidak engkau lancarkan? Kenapa jalannya tidak engkau perbaiki sehingga ada unta yang jatuh di jalan?" Cuma ada unta jatuh aja. Ya, hisab. Nanti kau akan ditanya oleh Allah kenapa jalannya tidak kau haluskan sampai ada unta yang jatuh di jalan. Itu kok jadi khalifah gitu ya. Gimana ini amanahnya beliau ya? Ya. Itulah Umar bin Khattab ya. Ketika sudah masuk Islam ya, menjadi orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau sudah marah ya, setan aja takut kata Nabi, setan itu kalau ketemu Umar pindah tempat, cari jalan lain. Umar lewat jalan. Kalau kita malah dicari setan. Setan aja takut sama. Kenapa? Umar itu ucapannya dan perbuatannya sama, isi hatinya dengan ubudah sama. Jadi gak ada baca. Kalau dia begitu ya hatinya begitu itu Umar. Ya. Gak ada perbedaan antara penampilan dan apa yang ada pada beliau. Ya. Itu yang ketiga. Masih ada waktu tidak Pak? Setelah, kalau enggak saya tutup. Saya dulu. Satu lagi ya Pak ya. Itu lagi, 1.4 Ta'ayush ma'al Qur'an. Yang keempat, jalan keselamatan adalah hidup bersama Al-Quran. Ampun dengan tos, boleh menjadikan tebih sanging Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala beriman dalam surah Al-Fatir, surah nomor 35, ayat ke-29. Innal ladhina tuna kitaballah wa qamussalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah tarjuna tijaratan dan tawakkal. Allah mengatakan, orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah. Membaca bisa secara harfiah ya, bisa membaca, belajar. Orang-orang yang selalu belajar kitab Allah, membaca kitab Allah, satu, menegakkan sholat, dua, dan menginfakkan hartanya dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, ya rejuna tijarotan lan tabur, mereka itu orang-orang yang usahanya, tijarotnya gak akan pernah bangkrut selama-lamanya. Tiga tadi. Kalau usaha kan kadang bangkrut ya Ibu. Kadang berdagang, kadang ada laba, ada kurang, ada rugi ya. Tapi yang tiga ini gak pernah bangkrut kata Allah. Tidak akan pernah bangkrut selama-lamanya orang yang senantiasa membaca kitab Allah. Sekarang saya hitung-hitungan ya. Gimana mau bangkrut? Orang yang baca Al-Quran saja, lepas dia ngerti maknanya, gak ngerti artinya, gak ngerti maknanya, apalagi tafsirnya. Asal dia baca karena ibadah kepada Allah, itu satu hurufnya dikasih 10. Satu huruf, bukan satu kata nih Pak. Satu huruf, 10. Itu bacanya dalam keadaan dia gak ngerti artinya, gak ngerti maknanya, apalagi tafsirnya. Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan di kitabillah, falahu al-hasanah, wal hasanatu bi asri amsalihah, la aqulu alif lam min harfun, walakin alifin harfun, lamun harfun, mimun harfun. Siapa yang baca kitabullah, kata Nabi, itu suatu kebaikan. Dan kebaikannya, kata Nabi, dilipatkan kali sampai 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau Bapak Ibu baca alif lam mim itu 30 pahalanya. Qaf 10. Wal Qur'anil Majid bal ajibu kitani. Alif lam mim dalikal kitab la raiba fihi dalam tadi terus. Sudah satu hurufnya saja 10. Bagaimana mau bangkrut? Ya. Bagaimana mau bangkrut? Ini orang yang baca dalam kondisi gak ngerti makna dan artinya. Apalagi dia belajar. Apalagi dia belajar. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian itu orang yang baca Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar dan mengajarkannya. Orang yang baca Al-Qur'an dalam kondisi terbata-bata, gak lancar. Sebab usia 60 tahun baru belajar Iqra. Gimana mau lancar ya? Sudah lisan orang Jawa, bukan lisan Arab, usia 60 tahun baru belajar Iqra, mama giginya sudah banyak yang rontok, kadang-kadang ada huruf yang harus ditekankan dengan gigi, akhirnya gimana mau fasih, bisa gak fasih? Gak bisa, apalagi huruf dot. Dot itu hurufnya cara mengucapkannya ke bibir lisan kelingaran ditempelkan ke gigi gramata. Gramanya penompong apa nih? Ini kan bukan huruf kita, Bapak. Kita punyanya do. Kalau do gampang, wi do do. Nah, biasa. Do do biasa. Makanya kalau do buat wi do do mana sulit ya. Karena ini enggak bukan bulan milik kita. Kalau bukan milik kita mesti angel, butuh latihan. Sa. Ini kan bukan milik kita ya. Kita punya nyasa, tapi sampean sinten ya. Ini kan bukan milik kita. Kalau asa kan pernah sampean sinten kan sulit ya. Karena ini bukan milik kita. Seperti juga ain. Ain di sini, di tenggorokan jalan. Ini bukan milik kita. A, i, u, a, a, au. Ya, kita punyanya nga. Kalau nga gampang, ngalon, ngidul, ngetan, ngulong, ngulong, nganyel ke, ngamua ya. Makanya ya, alhamdulillah ya rabbil alamin sulit, tapi kalau alhamdulillah ya rabbil alamin enak, pas ngalamin enak, pas kita punya ngalamin ya. Tapi kalau alamin sulit, susah, karena bukan milik kita. Nah, tapi kata Nabi, kalau siapa yang baca ya tata terbata-bata, lahu ajroni, Allah berikan dia dua paha. Lalu, lumayan, mau contohnya bekak-beleku gitu, dikasih pahala ke alil ya Pak. Menurut gue tadi ya. Ya, karena satu, pahala angel singe ya. Semua angel singe untuk belajar terus. Nah, Allah hargai dua Pak. Nah, jadi itulah keutamaan orang yang baca kitab Allah. Nah, yang kedua, sholat. Bagaimana mau bangkrut? Tadi sudah saya jelaskan, sholat itu amalan yang berentet. Jadi amalan itu bersambung-sambung. Mulai dari wudunya, langkah kakinya terus, enggak pernah berhenti. Ya, pahalanya jangan ditanya, besarnya pahala orang yang menegakkan sholat. Yang ketiga, orang yang berinfak. Bagaimana mau bangkrut? Ada enggak orang yang kasih bunga yang satu infak ya dikalikan sampai bunganya 700 kali? Bang mana yang berani kasih bunga itu? Allah mengatakan matul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kama sali habba ambata sabasanabil fi kulli sumbulah mi'atun habba. Allah yudhaifu liman yasha Allah wasi'un 'alim. Permisalan orang-orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah seperti satu biji. Satu biji memiliki 7 tangkai, masing-masing tangkai memiliki 100 isi. Jadi 700 kali lipat itu satu sedekah. Itu bunganya. Bagaimana ada yang berani ngasih bunga seperti itu? Gimana mau bangkrut orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah. Bahkan amalan itu bukan cuma diberikan, bahkan berjariah. Ada yang sifatnya jariah. Jariah itu apa sih pun mengalir. Kenapa mengalir? Karena pahalanya mengalir. Orang sudah mati, tapi hartanya masih mengalir pahalanya. Ya, subhanallah, kita harus miliki ini Bapak Ibu. Sebab kita ini umurnya sangat sedikit ya. Alam barzah panjang. Kalau kita enggak punya amal-amal yang jariah, kayaknya enggak cukup untuk menghadapi alam barzah yang panjang. Nabi sebutkan dalam satu hadis sebagai penutup sekalian ini, Nabi mengatakan sabatun yunjira al-abad ajruhuna fil qabr ba'da mautih. Ada 7 amalan yang Allah akan terus mengalirkan. Bahasa Nabi mengalirkan, bukan memberikan. Kalau memberikan cuma sekali dua kali. Tapi kata Nabi, Allah akan mengalirkan pahala di kubur hamba sepeninggalnya. Hanya orang yang sudah meninggal, pahalanya masih mengalir. Ya. Pertama, man alama ilman, orang yang ngajari ilmu, ya, pengajar ilmu. Ini pahalanya gak ada berhenti. Orang yang ngajar meninggal ilmunya diamalkan terus ya. Kalau kita gak bisa mengamalkan, mengajar ilmu, jadilah orang yang menjadi donator-donator ilmu. Ya, kita menyumbang untuk dakwah, bagaimana agar dakwah tersebar. Ya, membantu dakwah uangnya. Nah ini jenengan dapat pahala yang sama. Bahkan lebih enak jenengan daripada ustadznya. Ustadznya mati-matian belajar, murojaah, muarosa, ngapal ke dalil, semalam begadang, istri sama jenengan sing sedekah, minum kopi sama istri di rumah, pahalanya sama. Sebab uang jenengan digunakan untuk dakwah, ya kan? Ya. Lebih enak donaturnya ya. Iya. Jangan meremehkan ini, ya. Saya misalkan tulis buletin ya. Tulis buletin judulnya keutamaan sholat jamaah. Saya tulis selama 10 menit. Tapi saya enggak punya duit untuk mencetaknya. Ada yang punya uang? Oh, saya cetak, Ustaz. Padahal dicetak dengan uang si bapak tadi. Ini sudah selesai 50 lembar. Oke, sebarkan. Tolong minta tolong disebarkan ini ke masjid ini. Akhirnya 50 lembar itu disebarkan di satu masjid. Dibaca 50 orang. Dari 50 orang itu yang baca tulisan saya, ada 10 orang saja yang dapat hidayah. Setelah baca, langsung dia tergugah, dia kemudian rajin sholat jamaah. Maka 10 orang tadi kebaikan tadi. Saya dan yang donatur itu serta kurirnya tadi dapat pahala terus. Tanpa mengurangi pahala 10 orang tadi. Misalkan 3 orang ini mati semua, 10 orang tadi masih sholat jamaah terus, terus dapat pahala di kuburnya enggak berhenti-henti. Subhanallah. 3 orang tadi yang membiayai, yang mencetak, saya yang nulis dan yang kurirnya tadi. Ini ya, luar biasa. Yang kedua adalah man ajaroh nahron, orang yang mengalirkan sungai. Sebenarnya ada mata air di gunung yang tidak bisa banyak dimanfaatkan oleh manusia karena di gunung. Yang jangan kasih pelolong-pelolong dialirkan ke masyarakat sehingga bisa untuk ternak-ternak kalian, tanaman kalian, tanaman manusia. Sehingga jenengan sepanjang hari itu mengalir karena jenengan yang meragati tadi, pahala jenengan terus mengalir sebagaimana air itu mengalir. Ya. Yang ketiga man hafaroh bi'ron, orang yang menggali sumur. Artinya gali sumur terus dibakarkan. Ya, makanya saat seorang sahabat ketika ibunya meninggal, dia menemui Nabi ya Rasulullah, Fatimah ummu Sa'ad, ibuku telah meninggal. Fa ay shadaqatil afdal, sedekah apa yang paling afdal untuk aku berikan kepada ibundaku yang sudah meninggal? Nabi katakan alma, air, air, air. Langsung beliau menggali sumur, sumurnya setelah mengalir disedekahkan. Ya Allah, ini sumur saya wakafkan untuk ibunda saya. Sehingga sumur itu mengalir, pahalanya mengalir ke ibunya Sa'ad. Ya, man hafara bi'ran, orang yang menggali sumur. Ya, maka sumur-sumur yang ada di panjenengan yang dulu yang membuat bapak ibu panjenengan atau mbah-mbah itu tabat terus. Ya, kita kan punya sumur di rumah. Yang dulu yang membangun pertama kali siapa? Mungkin mbah kita, ya. Kalau mbah kita orang beriman, maka pahala itu akan terus mengalir sepanjang sumur itu masih dipakai. Ya, yang keempat man apa ghorasa nahlan, orang yang menanam kurma. Ya, di Indonesia enggak ada kurma, nanam kelapa atau nanam apa saja, tapi hasilnya diwakafkan untuk kaum muslimin hasil panennya. Yang kelima man barasa mushafan, siapa yang mewakafkan mushaf, itu wakaf mushaf ya Al-Qur'an. Ya, seperti baca manusia ini kan dapat pahala terus ya. Insyaallah. Yang keenam man bana masjidanillah, ikut membangun masjid karena Allah. Bisa sendirian, bisa musyarakah, berserikat. Tahu saya hanya bantu lantainya saja, saya bantu semennya dan lain-lainnya. Terus sepanjang apa yang kita wakafkan ke masjid itu masih nempel di masjid, maka sepanjang itu pula Allah alirkan pahala. Yang terakhir adalah man walada man taraka waladan istaghfirullahu ba'da mautihi, ia meninggalkan anak, yang anak itu selalu mengistighfarkan kedua orang tuanya. Jadi setiap kali anak kita, ya Allah, ampunilah bapak ibuku, Allah akan mengangkat derajat orang tua dan digugurkan dosa-dosa. Sehingga dalam satu riwayat, ada orang tua itu yang kaget dan bingung. Kok tiba-tiba di akhirat begitu mulia, ini apa-apaan nih, seolah-olah gitu ya. Ternyata itu semua karena doa-doa istighfar anak. Ya, doa-doa istighfar anak-anak. Luar biasa ya. Dulu merasa biasa saja dia, cuma anaknya solih. Anaknya selalu mendoakan ibu bapaknya yang meninggal. Dan setiap itu mendoakan, Allah angkat terus. Ya. Dan kalau anaknya 10 bima, wah luar biasa. Mendoakan semua. Ya. Dan itu pernah ditanya, saya sering tanya, sudah doakan Nabi atau Ami belum? Sudah doakan Nabi belum sama Abi, Umi? Saya tanya-tanya. Jangan sampai nanti Abinya masih hidup, gak pernah doakan. Nanti kalau mati lebih lupa lagi. Nah, anak-anak kita ingatkan doa-doa mereka. Ya. Dan kita juga selalu mendoakan mereka. Ya. Doakan, jangan pernah lupa doa anak, istri, istri doakan suami. Itu harus terus dipanjatkan. Sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW mendoakan ya apa anaknya, istrinya dan lain sebagainya. Itu tujuh amal jariah ya, ibu-ibu, bapak-bapak bisa milih salah satu atau dua atau tiga ya. Saya ulang ya, pertama tadi mengajarkan agama ya. Atau orang yang ikut membantu proses terjadinya dakwah ya, dengan panitia pengajian seperti ini kan, panitia pengajian. Kalau enggak ada pengertiannya enggak ada, enggak akan ada pengajian kan. Adanya ini karena ada yang beliau tadi hubungi saya. Kalau enggak hubungi saya enggak akan ke sini kan. Nah, dengan adanya panitia terjadilah ilmu tersebar. Ini tadi saya sampaikan satu jam ilmu yang kita sampaikan, ini kan luar biasa. Ini terjadi karena ada yang memberikan panitia di sini. Maka panitia ini selalu dapat pahala yang terus panjang ilmu itu bermanfaat. Yang mendanai, yang kasih makan minuman ini masyaallah. Semua akan dapat pahala ketika itu untuk tersebarnya ilmu. Rasulullah mengatakan, man dalla ala khair lahu ajr ka ajri faidi. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya. Masya Allah, menunjukkan kebaikan. Bapak tadi yang WA ada pengajian keluarga di WA kan, jenengan datang atas dia yang nyuruh ya, jenengan menunjukkan jalan kebaikan. Masya Allah, Bapak yang menunjukkan tadi dapat pahala sepanjang orang itu mengamalkan ilmu yang disampaikan di pengajian tersebut ya. Atau itu contoh ya. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah mengalirkan air ya yang masih ada di pegunungan atau yang masih di sulit jangkau manusia. Yang ketiga menggali sumur ya, membuka sumur. Bisa juga memberi air sama aja. Di masjid ada kasih galon, kita kosong, kita isi, kita kosong, kita isi gitu. Kalau enggak bisa bayar orang untuk ngisi. Nah, itu terus diminum kaum muslimin, pahalanya mengalir terus ya. Kemudian yang keempat adalah tadi menanam kurma. Kalau enggak menanam kurma ya menanam yang lainnya ya. Kemudian yang kelima adalah mewakafkan Al-Qur'an. Yang keenam membangun masjid tadi. Yang keenam, ketujuh adalah meninggalkan anak yang selalu mendoakan kedua orang tua. Itulah tujuh amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW yang bersifat jariah. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup, monggo Pak. Oh iya. Yeah. Oh iya. Yeah.